Matius paos 16. Rikala punika, wenten mekudang-kudang anak saking golongan Farisi, miwah saking golongan Saduki, rauhnya dia mintonin ide yang Yesus. Anake punika mepinunas, mangde ide ngwentenang praciri, pinake bukti mungweng ide punika, kesele anto ide sang yang widiwasa. Nanging pesaur ide yang Yesus, yen nyanjang langiti barak ragane mebaos, bah jani bakal wung endangi. Tur yen semengan langiti bag tur gulem ragane mebaos, ne pastilah karujan. Ulian nyingakin goban langit, ragane nyidayang denger ciri-cirin gumine. Ambate jat landurakan bangsane mangkin. Ragane ngarsayang mangde tiang wentanang praciri. Tiang tanpa cang ngaturin ragane praciri, sejabaning pracirin Nabi Yunus. Hider aris nilar anak ipunike, tur mekaon saking irike. Dawak para sisian ide yang Yususe, melayar megat danu, dane lali mebekal roti. Ide yang Yesus raris ngandi kering dane. Pada yatne je tur pado tangarin je dewek ceningi, teken ragin wong golongan Farisi, muah wong golongan Sadukine. Raris para sisiane mepinoh-pinoh, sarwi mebawa sarang timpal danene sapuniki. Ida ngandike buka keto, sewireh irage tusing membekal roti. Dawag ida wikan ring daging bebawasan para sisian idane. Raris ida ngandike. Apo kranane cening rausang unuk tusing ngabo roti? Tuah saja cening anak ane tusing ngelah kepercayaan. Apo ke cening masih tonen resep? Apo cening sebuah engsap pesan teken unduk roti ini ane limang bungkul buat anak limang tali? Udang sok sisane punuhang cening. Kitu masih dugas roti ini ane pitung bungkul buat anak petang tali? Udang sok sisane punuhang cening. Apo kerana dari cening tusing resep? Mungwing ane rau sangguru ento dong je unduk roti. Pada yatne je cening, marep teken ragin anak golongan Parisine, muah anak golongan Sadukine. Dawak punike, wau dane resep, mungwing boyo je mangde dane tangar ring ragin roti. Nanging mangde tangar ring paurukan anak golongan Parisi, miwah golongan Sadukine. Sesampune ide yang Yesus rauh, ring wewengkon sane nampak ring kutuk Kaisaria Filipi, ida raris metaken ring para sisian idane asapuniki. Yen manut penyengguh anaki, nyen ke sang putraning manuse utusan ida sang yang widiwasa entu. Atur danene pada. Wenten sane mausang Yohanes Penglukat, wenten sane mausang Nabi Elia. Taler wenten sane mausang Nabi Yeremia, miwah salah tunggaling Nabi. Raris ide metaken ring dane. Nanging yen manut penyengguh ceningi, guru ene nyen. Dane Simon Petrus raris matur. Palungguh guru puniki, sang Prabu sane kejanjang punika, putran ide sang yang widiwasa sane nyeneng. Pengandikan idane ring dane. Bagio pesan cening Simon, pianak Yohanese. Sewireh kesujatian ne dong je uli manusia tekan ne. Nanging kepai cayang teken cening ban ajin guru ne ane di suargan. Jani guru ngeraos teken cening. Cening ene Petrus, batu kang ane kuku. Didur kange ene, guru lakar ngwangun pesamuan guru ne. Tur pesamuane ento, tusing bakal kekalahang ban kekuasaan sang pati. Kuncin gumine ane anyar, ane bakal kadakang ban ide sang yang widiwase, bakal serahang guru teken cening. Apo ane sengker cening dini dijagati, iyo lakar kesengker disuargan. Nanging apo ane uakang cening di gumine, entu masih lakar keuakang disuargan. Ide yang Yesus miteketin para sisian idane, mangde sampunang pisan-pisan nuturang, mungwing ide punika sujatinipun sang prabu sane kejanjian punika. Ngawit saking rahina punika, ide yang Yesus terang-terangan nartayang ring parasisian idane, mungwing ide patut lunga ke kota Yerusalem. Iri ke ide pacang kesengsarain antuk para penglingsir bangsa Yahudine, antuk para pengageng panitane, miwah para guru agamane, saha pemuputipun ide kesedayang. Nanging ring rahinane sane kaping tiga, ide pacang ketangiang tur nyeneng malih. Nanging dane Petrus, raris ngedeng tangan idane kesamping, sambilang dane matur asap puniki, guru, painikane punike, mangdo kadohang antu ide sang yang widiwasa, sampunang pisan-pisan kantos nibenin palungguh guru. Wau mireng atur dane Petrus sekadia sapunike, ide raris motulihan ring dane, dur ngandike sade bangras. Megedije ibo, ih ratun setan. Ibo tulen ngentuk-ngentukin pejalan kaine dogen. Pepineh ibane entu tuah mule pepineh manusia, dongje pekarsan ide sang yang widiwasa. Raris ide ngandike ring parasisian idane, asing-asing anak ane mebudi nututin guru, ia patut ngengsapang dewek ni, turnegen salib ni laut nututin guru. Sewireh, nyenje ngutamayang urip ni pedidi, ia lakar tusing ngupunin urip ane sujati turlanggen. Nanging, nyenje ane nyerahang urip ni pebuat guru, ia lakar muponin urip ni ane sujati turlanggen. Adoke anak ane mebudi ngodagang gumine ene, nanging ia kilangan jiwa, subosinah tusingade. Sewireh, tusingade anak ane nyidayang malikang hidup anak. Sewireh sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwasa, bakal rauh melarapan keluihan ajin idane, tur kairing oleh para malaikat idane. Dikalane entu, ide bakal ngwales asing-asing anak manut pekardinyani. Guru mepitutur teken cening, sujatine di pantaran anake ane ado dini, ade ane tusing lakar mati, setonden iyo ningalin, sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, rauh jumeneng nate.